Kisah Rasui-Rasui, Pasai 12. Kira-kira bawa tenyan citema, Raja Herodes jipe pun tegon anggota-anggota jemaah. Atuh perintah rajanyan, Yakobus sedara Yahya jipoh mate ngon pedeng. Wate jikalon le Herodes butnyan, galak tat ate ureng-ureng Yahudi. Jipu but lom lagenyan. Laju jipu trun perintah ke tejak drop Petrus. Hanya terjadi bak wate uro raya ruti hana merago. Oh kalau ji drop, Petrus laju ji petamong lam gelap. Putboh regu sipai yang ji beri tugah ke ji jaga Petrus lam gelapnyan. Masing-masing regu naput draw sipai. Oh kalau perayaan Paskah seleso, baru ke Herodes tema ji pesidang Petrus di ke ureng rame. Ngon lagenyan, Petrus ji tun lam gelap. Tema le anggota-anggota jemaah hana ji piuh-piuh ji medoa ngon sesungguh hati ubat Tuhan ke Petrus. Bak malam si gohlom Herodes jiba Petrus di kurung rame, Petrus te sira te ikat ngon belenggu ni bak tengah dua dro si dadu nyang kawai. Bak bawah pintu penjaranyan, pengawai-pengawai nyang lain pih tengah ji kawai penjara. Ngon hana tersangka-sangka, malaikat Tuhan katudong ni bak tempatnyan, dan saboh cahaya muble-ble lam kama penjaranyan. Malaikatnyan la juga guncang-guncang Petrus sampo Petrus terjaga. La juga pegah le malaikatnyan. Hai bubagi tebedoh. Watenyan citema rut rantai beso nyang na bak jaro Petrus. Oh lehnyan, malaikatnyan ge pegah. Ngui ke laju pekayan gata, dan ikat ke laju talosi patu gata. Tema Petrus pih, laju gengui pakaian dan geikat talo sipatu geh kedro. Olehnyan, malaikatnyan gepegah lom. Ngui keh baju jubah dan setot keh ulon. Tema Petrus, laju gesetot malaikatnyan getebit nibak penjara. Tema Petrus hana gesadar bahwa pun yang tengah gepebut le malaikat nakeh sapu pun yang bit-bit terjadi. Petrus gepikinyan keh saboh kemalon. Wate awaknyan ka gelewat ni bak tempat dijaga pintu pun dan pintu yang kedua, awaknyan laju truk bak pintu besar, nyang rut jih ubanda. Pintunyan tehah kedro jih. Laju awaknyan jitubit dan jijak rut saboh jurong. Ngon hana gesangka-sangka, malaikatnyan getingga Petrus sidro. Oh kaluhnyan, baru ke Petrus sadar ke haipu yang kata jadi atas drogopnyan, laju gepegah. Jinonyo baru ke helun tepu bahwa Tuhan bit-bit ka gekirim malaikat gopnyan ke gepeleh ulun nibak kuasa Herodes dan nibak segala sesuatu yang jikenek pebut le bangsa Yahudi ateh ulun. Oh kalih gesadar keadaannyan, Petrus laju gejak urumoh Maryam, ma Yahya yang tehoi cit ngon Markus. Di sinan jai tat-tat urung megumpui dan tengoh medoa. Petrus laju geketok pintu luar, laju le sidro pulayan inong nyang nanjih rode teka ke jibuka pintu. Inong nyan laju jituri nyan nakeh su Petrus. Sabab galak tak ate, inong nyan bagah-bagah jigisa udalam ngon hana jipehah pintu lebih hile. Laju jipegah bak ureng-ureng yang na di sinan bahwa Petrus na di luar. Kahnyo kapungo. Ken awak nyan. Tema rode jimekreh bahwa nyan bit-bit Petrus. Tema awak nyan laju ji pegah. Nyan malaikat gop nyan. Wate nyan, Petrus hana piuh ge ketok pintu. Dan wate awak nyan ji pehah pintu, laju ji kalon Petrus, awak nyan hirun lumpahna. Petrus laju ge beri isyarat, ngon jaro gop nyan, mangan awak nyan tenang. Oleh nyan, baru ke ge calitra pakriban Tuhan, ka geba gop nyan ge petebit lam gelap. Laju ge pegah. Jak pegah ke hainyo ubak Yakobus dan sedara-sedara yang lain lom tema. Oh kaluhnyan, Petrus laju ketinggai tempatnyan dan gejau tempat lain. Oh singoh bengoh baru ke jiteka karu, riuh-riuh dan kaak-kaok lam kawan sipai yang jaga. Awaknyan bingung lempahna ke haipun yang kata jadi atuh Petrus. Laju le Herodes, jiu urengnyan jak mita Petrus, tema awaknyan hana hasil merempok ngonggopnyan. Tema Herodes laju ji perintah, mangat pengawai-pengawainyan ji tanyong, olehnyan laju ji poh mate. Olehnyan, Herodes laju ji jauh Yudea dan tinggai na paduk trip di Kaisarea. Herodes bungeh lumpahna ke ureng-ureng Tirus dan Sidon. Ngon sabab nyan awak nyan mesajan-sajan jejak menghadap gop nyan. Pun-pun awak nyan jibujuk Blastus, nyang jut ke ule lama ligo Herodes. Sampo jih nyan jidong belah awak nyan. Oleh nyan, awak nyan laju jejak menghadap Herodes, laju jilake medame. Sabab nanggro awak nyan megantung nibak penajuh nibak nanggro Herodes. Bak siuro nyang kata petente, Herodes laju jingui pakaian kerajun dan laju jiduk atuh tahta kerajun dan jipepun pidato ke rakyat ba. Rakyat nyang tengoh jidengonyan jikuk-kuk. Nyokel su dewa, bukan su manusia. Bak wate nyan cittema, malaikat Tuhan getampa Herodes. Sabab jihnyan hana jihormat Allah. Herodes jipajuh leglang dan laju mate. Tema firman Allah semakin mekemang luah dan semakin tegak. Oh kalih Barnabas dan Saulus gepeseleso tugah ge, awak nyan laju geriwang nibak Yerusalem, sira gebayah ya Markus, mesajan-sajan ngon awak nyan.